جميع حارف أين مخرج الراء؟ إيش؟ طرف اللسان. إيش؟ سول لا را را را الراء. عندك نعم الظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان مع اللثة، هذا هو سهل. أذكر صفات الراء. بقي واحد ايش بقي؟ ما اني لم يذكر عندك ثمامة الانفتاح، بقي الانفتاح. وزي يشبه صوت ما ايش؟ النحل. والسين انه خفيف ايش انسى؟ الجراد او الجراد بالتشديد او بالتخفيف؟ نعم بالتخفيف. والصاد او كرصفات السين عندك ايش؟ عيد همس الصافر أو الصفير؟ ها انفتح خمس أقل شيء خمس صفات. وزي عندك أول الزي الجهر استلاء ظ وماذا؟ بكيا الإدلاق كيف يعني؟ على اسم هذا الإدلاق عندك الانفتاح طيب ندخل الآن تاء الدال والتاء سدات الصاد بلون الصا الصا طيب punya 6 صفات الهمس الرخاوة استيلاء والإطباق والإسماد الصفير غير نفسنا الرخاوة مغير سوارا juga dan tertahan suaranya. Oleh istilah tebal, terangkat. Jadi bukan hanya ujungnya sa sa, tapi sebelum ujungnya ini terangkat sa sa. Nah, bukan sebagaimana sebagian teman-teman memajukan bibir so so, halo so so, tidak ada nanti, malah tidak ada desisnya nanti, so so hanya sedikit so ya, so so si su demikian so si su asnana asnana. Nah, asnama asnama. Jadi so si, karena apa? Alat tebak, tebal. Si, mian? Si. Si. Si. Si. Si. Nah, kalau jadi tipis, tipis nanti keliru artinya. Silian, silia, silia. Si. Si, nah, ya. Nah. As-sahir ada tambahan suara as as. Nah. Baik, kita lihat kalau setelahnya huruf istifal harus jelas sound-nya. Jangan sampai menjadi tipis atau jadi zai. Seperti asdaku, asdaku. Jemian asdaku, jemian asdaku. Yus diro, yus diro. Jangan yus, yus, yus diro, yus diro. Asdaku, asdaku. Hati-hati a-nya, jangan sampai jadi as, a tipis. Asdaku, asdaku. Taib. Di sana ada qiraah kalau shad sukun setelahnya dal. Nah, itu dibaca bang antara shad dan zai, az zai. Qiraah hamzah dari dua jalur. Kemudian kisai dua jalur, khalaf dua jalur, thumma qira'ah ruwais satu jalur. Jadi kalau ada yang baca wa man azdaqu minallahi qila, eh salah apa situ? Nah, salah yang kecil. Walaupun berubah, berubah hurufnya. Nah, azdaku seperti zai. Jadi karena di sana ada qiraah, ini menjadi salah kecil. Coba sama yusdira, mian? Yusdira. Azdaku. Azdaku. Kalau setelahnya to, harus jaga jangan sampai berubah menjadi sin. Nah, al-mustafain, mian? Al-mustafain. A-nya juga hati-hati, lamnya juga hati-hati. Al-mustafain. Al-mustafain. Astafa. Astafa. Saya bikin jarang ini biar perhatian. Sebenarnya tidak boleh astafa, tidak boleh sebenarnya. Biasanya kita bikin penjelasan aja. Astofa, mian? Astofa. A-nya tipis. A-nya tipis. Astofa. Astofa. Fa-nya juga tipis. Astofa. Astofa. Demikian pula kalau setelahnya ta jangan berubah menjadi sin. Harasta, mian? Harasa dan harasa. Ma mana harasa wa ma mana haras harasa. Ayat Rahman, Jakarta. Nasain. Naam. Menjaga harasa, harasa. Sudah ada. Sungguh berusaha. Berusaha dan sungguh harasa. Harasa menjaga. Jangan sampai keliru. Naam. Taib harastum mian harastum hanya jadi ra yang tebal harastum harastum tamnya tipis harastum harastum kalau disukunnya sampai timbul kokalah seperti asnama mian asnama yaslaunaha yaslaunaha Rahman. Nah, lupa lagi entah Zain. Warash Anman. Entah Munawar. Warash Anman. Rafi. Hah? Entah Mahi. Hah. Fauzan. Nasif. Ubaid Hamad. Ini Hamad harus hati-hati nulisnya, jangan kira waras semua. Tapi nanti bacanya jelas waras semua. Nanti disalahkan di sini nanti. Abdul Rahman Sahwar. Hah? Mana Yadkor? Nafi. Qalun An-Nafi. Warsh Nafi. Sudah berkali-kali masih lupa. Baik, terapkan sekarang. Sosaw walisosna minal muslima sisong sonisaw. Ya. Hati-hati, pokoknya setelahnya atau sebelumnya itu huruf istilah. Hati-hati jangan sampai mosi, jadi mo, ma. Nah. So, so, wali sosna. Jangan wali sosna minal muslimosi. Jadi mo. Hati-hati sebelumnya atau setelahnya istilah itu hati-hati. Sosaw walisosna minal muslima sisong soni so soni so jamian sosaw walisosna minal muslima sisong soni so. Sosong walisosna minal muslima sisong soniso. Sosong walisosna minal muslima sisong soniso. Sos. صَصًا وَلِصَصْنَ مِنَ الْمُسْنِ مَصِيصًا صَنِصًا. Lidahnya jangan sampai apa? Kayak so, so. Harus so, so, so. Nanti yang berani baca di situ duduknya di sini. Baik. Yang berani baca duduknya di sini. Yang berani duduknya di sini. Ini dua jalur ini. Nah. Pokoknya yang duduk di sini harus orang pemberani. Nah. Kalau nama membaca gimana ya? Untuk praktek, untuk praktek. Untuk mengetahui kesalahan. صَصًا وَلِصَصْنَ مِنَ الْمُسْنِ مَصِيصًا صَنِصًا. Ya. صَصًا وَلِصَصْنَ مِنَ الْمُسْنِ مَصِيصًا صَنِصًا. Nah, hati-hati. مِنَ الْمُسْنِ مَصِيصًا صَنِي. Jangan sampai soni so, soni so, bukan soni, pakai i. So so wali sosna minal musni masi so, soni so. Agak, jamian. So so wali sosna minal musni masi so, soni so. Ini mengolah bibir. Sosawani sosna minal musni masisan soniso. Jangan sampai takalluf ya. Jangan sampai takalluf. Sosawani sosawani sosna minal musni masisan soni so. Oh, jamian. So so wali sosna minal musni masi so. Nah, as solat. Jamian. As solat. Jangan sampai hat. Apa? Jangan sampai dibaca tebal. Atau as salah. Nah. As salah. As-salatu khair minan naum. As-salatu. Ah, ini banyak orang mana yang demikian? Bilang shad dibilang sa. As-salatu khairum minan naum. As-salat. Hendak. Hah? Orang Ambon ini Sofia Abdul Basit. Enggak tahu katanya. Hah? Naam. Sami itu. Hah. Orang mana lagi? Orang Sulawesi kena terus. Nah. Kalau yang pas lain orang Jawa, Jim sama orang Jawa lagi. Nah. Orang luar negeri orang mana? Hah? Somalia, orang Ethiopia, orang kulit hitam sana. Nah. Kalau yang orang-orang Inggris ataupun orang Amerika, ya semuanya pakai sin. Nah, ya makanya bahasa Inggris sangat merusak bahasa Arab. Terbiasa dengan hanya saya ketika di Yaman, saya jumpai cuma satu aja, satu dari sekian banyak orang-orang ajam yang membaca Al-Quran bisa seperti orang Arab, namanya Ya'qub. Nah, Ya'qub Baryatani. Kalau yang lainnya persis orang ajim, tidak bisa berubah. Lahnya juga lahnya enggak bisa berubah. Nah. Sayang enggak pernah enggak apa? Lagi kita bawa kasetnya. Nah. Ternyata penting. Setelah pulang ternyata penting untuk mengetahui. Nah. Ya, nanti yang kiaman atau yang bertemu orang Britania atau orang Inggris atau orang Amerika yang lainnya, atau Perancis juga, bisa rekam di sana. Atau adanya orang Syiah, banyak keajaiban di Yaman. Ya enggak? Itu penting, berharga bagi yang ada di sini. Dan juga keajaiban yang ada di sini kemudian dibawa ke Yaman juga menarik. Seperti orang Indonesia mandinya 3 kali. Nah, 3 kali sehari. Orang Yaman bilang kurang kerjaan, waktunya habis untuk mandi. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ujung lisan dengan pangkal gigi atas. Ta wa dal menempelnya tidak terlalu kuat sebagaimana to. To. Nah. Kalau to ya gambarnya itu lisannya lebih menempel lebih banyak daripada ta wa dal. Kalau da biasa da di du bad. Demikian. Ini hati-hati, jangan sampai da. 10 tahun yang lalu kami mendengar dari khas salafiyin mayoritas mereka memakai da karena pengajarnya memakai da, bahkan ta'asub waktu itu sampai debat dengan saya. Nah, debat dengan saya, saya belum tahu banyak salahi waktu itu. Tidak pernah mendengar, saya bilang, tidak pernah mendengar da wala satu qiraah. Ini kita ambil dari masyayikh katanya. Nah, da diambil dari masyayikh, ternyata enggak ada satu masyayikh pun yang make da. Seperti orang Jakarta, dada, duduk, didi, dede. Nah, da. Da di du bad. Demikian. Da di du bad. Kalau kalian letakkan pas di gigi, pasti bisa. Tapi kalau kalian letakkan di langit-langit, anannya akan berubah. Letakkan pas gigi. Da. Tapi kalau di langit-langit, da. Da. Da, di, du, bad. Demikian. Da, di, du, bad. Ad. Ad. Ad, baro. Ad, baro. Id, baro. Id, baro. Ad. Ad. Qadha. Kemudian qalqalahnya jangan sampai berhenti ketika qalqalah sughra. Jangan sampai qadha. Tapi kalau qalqalah sughra nyambung ini. Qadha, kan? Qadha. Bukan qadha, bukan qadha. Qadha, kan? Lam yalid wa lam yulad. Mian? Lam yalid wa lam yulad. Jangan berhenti pada lam yalidnya di situ. Lam yalid wa lam yulad. Mian? Lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir itu yulad qalqalah kubra. Nah, tentunya lebih tertekan. Qalqalahnya lebih mantap daripada qalqalah sughra. Lam yalid wa lam yulad. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Kalau dibikin sama nanti, lam yalid wa lam yulad. Itu kalau dibikin sama. Tapi karena sughra, suaranya terus menyambung. Tidak berhenti. Lihat perbedaan antara lam yalid wa lam yulad dengan lam yalid wa lam yulad. Demikian. Lam yalid wa lam yulad. Coba dibaca. Anda Fauzan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini qalqalah kubra namanya. Dalnya yang pertama itu menyambung. Lam yalid wa lam yulad. Kalau berhenti namanya qalqalah kubra. Anda ya Saif. Walam yulad. Tak saya lagi. Lam yalid walam yulad. Kan? Lam yalid walam yulad. Adapun kalau sebagian qari, nah, yang mereka tidak membuat kol-kolah, nah, jadi kadang-kadang nafasnya habis, kadang nafasnya habis, atau terakhirnya itu karena memakai suara yang sangat lirih, yang tidak keras, sehingga tidak begitu terdengar oleh mustami'in. Jadi tidak perlu dicontoh. Kita pernah mendengar Muammar misalnya dalam baca surah Al-Hajj. Nah, sebagian membaca kol-kolah, sebagian tidak. Nah, yang tidak ini jangan ditiru. Ya enggak? Yang tidak jangan ditiru. Tapi yang dibaca kol-kolah hadza huwa. Nah, ya mungkin karena apa, memakai suara yang lirih sehingga tidak terdengar, atau karena habis nafasnya. Tapi kalau dia kayaknya tidak mungkin, nah, karena dia memiliki nafas kuda, nah, nafas yang panjang, ada ma'ruf diakui. Nah, dengan juga kita juga mendengar sebagian qara dari Mesir juga karena tidak terdengar kol-kolahnya. Nah, ini enggak ditiru. Taib. Ad-dal. Ad-dal punya 6 sifat: jahr wa syiddah, istifal, infitah, bersama qalqalah. Harus jelas qalqalahnya bila disukun. Tapi di sini contoh-contoh di sini semuanya qalqalah sughra. Artinya ya, suara terus menyambung. Yadkhulun. Mian? Yadkhulun. Laqad laqina. Mian? Laqad laqina. Sadadna. Sadadna. Yartadid minkum. Yartadid minkum. Udana. Udana. Insyaallah ini masuk pada bahasan sifat. Ya, di sini qalqalah sughra yang suaranya apa? Masih terus menyambung. Harus jelas pula qalqalahnya bila setelahnya sin atau dha atau ta. Naam. Lala au dad, dad ini dad keliru. Al-dad atau jim, kan di sana ada qiraah. Nah, banyak qiraah di sana. Qiraah Abi Amr misalnya, kemudian Hamzah Kisai, Khalaf Abu Amr dari dua jalur. Nah, jadi banyak qiraah yang mereka pakai idgham. Jadi kalau kira kita hitung seperti walaqad darabna misalnya, sana ada qiraah Abi Amr wa Ibn Amir, Hamzah Kisai wa Khalaf, dan qiraah Wars. Jadi 11, nah, 11 qiraah memakai idgham, sedangkan yang 9 memakai idhar. Ini lebih banyak yang baca dengan idgham. Walaqad darabna, walaqad, walaqad darabna, Nah. Sedangkan faqad dhalla, nah, sama-sama 10. 10 membaca idgham, 10 membaca izhar. Nah. Jadi banyak sekali perselisihan. Nah. Waktunya habis. Diusahakan fawaid-fawaid ditulis ini. Ini bukunya jangan hanya diputihkan. Nah. Jadi kalau putih, kalau ngajar enggak tahu, ketika ditanya permasalahan enggak tahu, dikasih. Dan fawaidnya kalau karena masih ada tempat di sebelahnya ini. Sebelahnya. Dan tulisannya bagus. Nah. Dan usahakan jangan sampai pensil. Pensil biasanya hilang. Pakai pulpen yang hitam. Kalau pakai pulpen yang apa itu? Mangsi. Kalau kena air nanti hilang itu. Pulpen yang biasa ini justru lebih bagus. Justru lebih bagus. Jadi bisa diambil dari apa para mustafidin di sana. Jadi jangan sampai dengan pensil karena tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian kedua, jangan sampai merah. Nah, juga enggak bisa bertahan lama. Jangan pula pakai yang bermangsi itu, yang pakai tinta. Yang tinta afan, yang tinta. Nanti kalau kena air, nanti akan rusak. Kalau seperti ini mungkin kena hujan atau sebagaimana, cuma terkena awasnya rusaknya sedikit. Jadi pengalaman di sana, maka diharapkan itu. Jadi kalau untuk ta'liq itu harus hati-hati. Pensil cepat hilang. Kecuali ini pensil nanti diganti lagi dengan tulisan yang bagus. Ayo ada ahsan. Nah, lebih bagus lagi. Sehingga bisa merojah dengan baik. Karena tulisan jelek itu nanti malas merojah. Waktunya habis ini. Ilahu nasib.